وعلى شيخ عبد الرحمن بن محمد بن حسن رحمه الله. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقال إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون الأمن التام والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. Bukan artinya, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, bukan artinya dari sabda Rasulullah SAW innama huwa syirk, yang demikian itu adalah kesyirikan, anna man lam yusyrikal syirkal akbar, bahwasanya orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan syirik akbar yakunul amnu tam wal ihtida'u tam, mereka bukan berarti mendapatkan keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna. Karena hadis-hadisnya banyak sekali dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya ahlul kabair ma'aradun al-khawf, pelaku dosa besar mereka tetap diancam dengan siksaan, dengan ketakutan. Ya, artinya urusannya di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dia. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Tapi tetap ada ancaman. Sehingga dari sini lam yahsulul amnu tam wal ihtida'u tam. Orang-orang yang seperti ini tidak mendapatkan kesempurnaan, keamanan dan kesempurnaan di dalam hidayah. Beda dengan orang-orang yang diberikan kesempurnaan yang sempurna, hidayah yang sempurna, yang diberikan jalan yang lurus pada siratal mustaqim, jalan yang Allah berikan nikmat atas mereka. Menegari azabin yahsulahum, ya, tanpa diazab, tanpa diazab dan tanpa, bukan itu, tapi tetap mereka diancam, ya, dengan rasa takut dalam keadaan mereka masih mempunyai modal atau pondasi dari hidayah dan keamanan secara hukum asalnya. Tapi kok kalau kesempurnaan maka tidak. Ya, tapi endingnya, finishnya, terakhirnya tetap mereka akan masuk surga walaupun dimasukkan ke dalam naru jahannam. Itu kehendak Allah, kuasa Allah. Kalau Allah berkehendak maka Allah azab dia, kalau tidak ya Allah ampuni dia. Ya, Allah wa'alaikumsalam.